Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan mulai masuki buku yang kelima dari buku Hayya Nata'allam Al-Arabiyyah atau yang diartikan dengan Ayo Belajar Bahasa Arab. Kita sampai buku yang kelima dan malam hari ini adalah malam yang pertama buku ini. Dan kita akan membaca pelajaran yang pertama, insyaAllah. Nah, langsung saja kita buka halaman 9. Halaman 9. Ad-darsul awal, pelajaran pertama. Di sini ada beberapa kalimat. Kita akan membacanya insyaAllah. Man hadar rajulu wa man dhalikar rajulu. Hadar rajulu tajirun. وذلك الرجل طبيب اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة لمن هذه السيارة ولمن تلك هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. Baik, kita baca dulu satu persatu insyaAllah. Dimulai dari Al-Akh Abu Saufa, dicoba baca man hadzal rajul. Nah, Ustaz. Bismillah. Man hadzal rajulu wa man dhalikar rajulu? Hadzal rajulu tajirun wa dhalikar rajulu tabibun. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Hadal baitu littajiri wadhalikal baitu littabibi. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasat. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka hadhihi sayyaratu littabibi wa tilka littajiri. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min amrika. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Al-Akh Abu Ahnaf, dicoba. Naam, Ustaz. Man hadar rajulu man dar rajulu. Hadar rajulu tajirun wa dhalikar rajulu tabibun. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Hadal baitu littajiri wa dhalikal baitu littabibi. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka? Hadhihi sayyaratu littabibi wa tilka littajiri. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min amrika. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Al-Akh Abu Khadijah, silahkan dicoba. Man hadha ar-rajulu wa man dhalika ar-rajulu? Hadha ar-rajulu tajirun wa dhalika ar-rajulu tabibun. Ismu at-tajiri Mahmudun wa ismu at-tabibi Sa'idun. Hadha al-baytu lit-tajiri wa dhalika al-baytu wa dhalika al-baytu للطبيب بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة لمن هذه السيارة ولمن تلك هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر هذه السيارة من اليابان وَتِلْكَ مِنْ أَمْرِيكَ. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Hadap, bismillah. مَنْ هَذَا الرَّجُلُ وَمَنْ ذَلِكَ الرَّجُلُ هَذَا الرَّجُلُ تَاجِرٌ وَذَلِكَ الرَّجُلُ طَبِيبٌ اسم التاجر محمودٌ واسم الطبيب سعيد هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة لمن هذه السيارة ولمن تلك هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر هذه السيارة من الياباني وَتِلْكَ مِنْ أَمْرِيكَ. Naam, masya Allah, barakallahu fiik. Al-Akh Aslam, silakan. Ya Masad. مَنْ هَذَا الرَّجُلُ وَمَنْ ذَلِكَ الرَّجُلُ هَذَا الرَّجُلُ تَاجِرٌ وَذَلِكَ الرَّجُلُ طَبِيبٌ اسْمُ التَّاجِرِ مَحْمُودٌ وَاسْمُ الطَّبِيبِ سَعِيدٌ هذا بيت للتاجر وذلك بيت للطبيب بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة لمن هذه السيارة ولمن تلك هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Man hadzal rajulu wa man dzalikal rajulu? Hadzal rajulu tajirun wa dzalikal rajulu tabibun. Ismut tajiri Mahmudun wa ismut tabibi Sa'idun. Hadzal baitu lit tajiri wa dzalikal baitu lit tabibi. بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة لمن هذه السيارة ولمن تلك هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. ما شاء الله، بارك الله فيك. الأخ يونس، silakan. Nama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Man hadar rajulu wa man hadar rajulu wa man dalikar rajulu adar rajulu tajirun wa dalikar rajulu tabibun ismu tajiri Mahmudun wasmut hadal baitu lit tajiri وَذَلِكَ الْبَيْتُ لِلطَّبِيبِ بَيْتُ التَّاجِرِ أَمَامَ الْمَسْجِدِ وَبَيْتُ الطَّبِيبِ خَلْفَ الْمَدْرَسَةِ لِمَنْ سَيَّارَتُ وَلِمَنْ تِلْكَ هَذِهِ السَّيَّارَةُ لِلطَّبِيبِ وَتِلْكَ لِلتَّاجِرِ هَذِهِ السَّيَّارَةُ مِنَ الْيَابَانِ وَتِلْكَ مِنْ أَمْرِيكَ. Ustaz, Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ini baru masuk siapa? Al-Akh Abu Syifa, ya. Nah, silakan baca. Man hadar rajulu wa man dhalikar rajulu. Hadar rajulu tajirun wa dhalikar rajulu tabibun. Ismut tajiri mahmudun wasmut tabibi sa'idun. Hadal baitu lit tajiri wa dhalikal baitu lit tabibi. Baitu tajiri amamal masjidi wa baitu tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka? Hadhihi sayyaratu litabibi wa tilka litajiri. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min amrika. Nah, masya Allah, barakallahu fikum. Bagus, barakallahu fikum. Kita coba buka halaman 10, masuk pada pembahasan. Di sini sebutkan beberapa contoh yang ada di dalam kotak gitu ya. Halaman 10. Al-baytu al-mustashfa Jakarta Amerika. Disebutkan 4 contoh. 4 kata al-baytu yang artinya rumah. Al-mustashfa artinya rumah sakit. Rumah sakit. Jakarta nama kota. Jakarta. Amerika nama negara Amerika. Lalu kita lihat di kotak sebelahnya. Fil baiti. Fil mustashfa. Fi Jakarta. Fi Amerika. Lalu di kotak sampingnya. Minal baiti. Minal mustashfa. Min Jakarta. Min Amerika. Berikutnya. Ilal baiti. Ilal mustashfa. Ila Jakarta. Ila Amerika. Yang pertama menggunakan huruf fi, kemudian yang kedua menggunakan huruf min, dan yang ketiga menggunakan huruf ila. Tiga huruf ini disebut dengan huruf apa? Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Huruf jar, Ustaz. Huruf jar, ahsanta. Huruf jar. Apa fungsi dari huruf jar? Al-Akh Abu Khadijah. Al-Akh. Sepertinya gangguan koneksi. Fadl, siapa? Al-Akh Abu Salwa. Apa fungsi dari huruf jar ini? Apa amalannya? Tandat huruf jar membuat kata setelahnya jadi majrur, memajrurkan kata setelahnya. Ahsanta, memajrurkan kata setelahnya. Memajrurkan kata setelahnya, yaitu isim yang terletak setelah huruf jar, maka harus majrur. Majrur itu apa? Al-Akh Abu Saufa, silakan. Harokat huruf terakhirnya kasrah. Nah, harokat huruf terakhirnya kasroh. Harakat huruf terakhirnya kasroh. Dan juga sudah pernah kita lewati pembahasannya. Kadang bukan kasroh harakatnya. Sebagai ganti kasroh. Yaitu huruf harakat apa? Al-Akh Abu Syifa. Afan Ustaz. Taib. Harakat. Yaitu majrur, harokatnya kasroh tadi. Dan sudah lewat pembahasannya, di sana ada isim yang ketika majrur, harokatnya bukan kasroh. Lalu apa harokatnya? Harokatnya fathah, Ustaz. Hah? Ghairu munsharif. Iya, ghairu munsharif. Tapi apa harokatnya sebagai ganti kasroh? Fathah, Ustaz. Ahsanta, fathah. Ahsanta, barakallahu fik, fathah. Nah, sekarang pembahasan berikutnya di sini. Jadi sudah lewat pembahasannya. Isim yang terletak setelah huruf jar harus majrur. Majrur adalah harokat terakhirnya, huruf terakhir berharokat kasrah. Contoh, fil baiti. Dan juga bisa berharokat fathah, yaitu pada isim ghairu munsharif. Di antara contohnya adalah nama wanita. Nama wanita. Misalkan Aisyata dikasih huruf jar di depannya, an Aisyata. Kemudian sekarang pembahasannya ialah masih berkaitan dengan huruf jar. Kita perhatikan tiga kata, yaitu Mustashfa, Jakarta, Amerika. Mustashfa, Jakarta, Amerika. Ketika diberi huruf jar, fil mustashfa, fi Jakarta, fi Amerika, tidak ada perubahan harokat. Tidak ada perubahan harokat. Tidak dibaca fi fil mustashfi. Juga tidak dibaca fi Jakarti. Juga tidak dibaca fi Amriki. Minal mustashfi, min Jakarti, min Amriki. Tidak. Semuanya tetap. Tidak ada perubahan. Fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa. Sebelum dimasuki huruf jar juga sama. Al mustashfa, Jakarta. Jakarta. Belum ada huruf jarnya, dibaca Jakarta. Ketika dimasuki huruf jar, sama juga bacaannya. Fi Jakarta, min Jakarta, ila Jakarta. Amerika, contoh berikutnya. Sebelum dimasuki huruf jar, Amerika, dibaca Amerika. Ketika dimasuki huruf jar, fi Amerika, tetap, tidak ada perubahan. Min Amerika, juga tetap, tidak ada perubahan. Ila Amerika, tidak ada perubahan. Berbeda dengan contoh al-baitu. Al-baitu. Ketika diberi huruf jar, berubah. Berubah menjadi fil-baiti. Minal baiti, ilal baiti. Ada perubahan harokat pada huruf terakhirnya, yaitu menjadi majrur atau kasrah. Nah, tiga kata tersebut, tiga contoh kata yang disebutkan di bagan ini, disebut dengan isim maksur. Walaupun di sini tidak disebutkan namanya, tapi tidak apa-apa, kita sebutkan mimbab faidah. Isim yang berakhiran alif. Berakhiran alif. Baik alifnya ditulis dengan tegak. Atau alif bengkok. Seperti huruf ya. Maka isim tersebut dinamakan isim maqsur. Maqsur. Mim. Qaf. Sad. Ra. Maqsur. Waw dan ra. Isim maqsur. Nah, isim maqsur tidak terlihat harokat akhirnya. Tidak terlihat harokat akhirnya. Sehingga ketika dimasuki huruf jar pun bunyinya akan tetap sama. Al mustashfa, fil mustashfa. Tidak terlihat harokat huruf terakhirnya. Ya, tidak terlihat harokat huruf terakhirnya. Itulah yang disebut dengan isim maksur. Dia berubah, ada perubahan harokat sebenarnya. Tetapi tidak terlihat. Tapi tidak terlihat, tidak nampak, tidak kelihatan perubahannya. Tidak kelihatan perubahannya. akan ada pembahasan tersendiri tentang bab ini, tapi di buku-buku yang berikutnya insyaallah ta'ala. Jadi sementara materi yang perlu kita fahami ialah isim yang diakhiri dengan huruf alif, namanya isim maksur. Namanya isim maksur. Dan isim maksur, harokat terakhirnya tidak kelihatan. Harokat terakhirnya tidak kelihatan. Entah itu ketika tidak ada huruf jar, atau ketika ada huruf jar, tidak terlihat harokat terakhirnya. Al-mustashfa, fil-mustashfa, min. Minal mustashfa, ilal mustashfa. Jakarta, fi Jakarta, min Jakarta, ila Jakarta. Amerika, min Amerika, ila Amerika, min Amerika. Semuanya sama. Semuanya sama. Ini isim maksur. Ya. Pembahasannya sampai situ dulu. Materi tentang isim maksur. Nah, dapat difahami? Taib. Kita masuk pada sini latihannya menerjemahkan, atau kita baca terlebih dahulu kalimat-kalimat yang ada pada halaman 10. Kita baca, hadzal muhandisu min Amerika. Insinyur ini berasal dari Amerika. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Hamid pergi ke Perancis, Faransa. Mahmudun maridun. Huwal ana fil mustashfa. Mahmud sakit. Dia sekarang di rumah sakit. A anta min Malaysia? Min Malaysia? La ana min Indonesia. Apakah kamu dari Malaysia? Tidak. Saya dari Indonesia. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Kitab ini milik Isa dan kitab itu milik Musa. Nah, itu contoh-contoh isim maksur. Amerika, Faransa, mustashfa, Malaysia, Indonesia, Isa, Musa. Semuanya diakhiri dengan huruf alif. Huruf alif. Baik alif yang berdiri tegak atau alif bengkok yang seperti huruf ya. Nah, itu pelajaran pertama. Untuk menerjemahkan insyaallah kita lewati. Kita langsung masuk pada pelajaran kedua. Al-man'utu wan-na'at. Sedikit saja kita pelajari. Insyaallah dilanjut pada pertemuan berikutnya. Al-man'utu wan-na'atu. Mengenal susunan man'ut na'at. Bagian pertama. Kita baca dulu contoh-contohnya. Khalidun tajirun ghaniyun. Khalid adalah seorang pedagang yang kaya. Hashimun syurtiyun jadidun. Hashim adalah seorang polisi yang baru. Abbasun sayyadun faqirun. Abbas adalah seorang nelayan yang fakir. Dzalika baitun saghirun. Itu sebuah rumah yang kecil. Hadza Muhammadun. Huwa mudirun qadimun. Ini Muhammad. Dia seorang kepala sekolah yang lama. Kita perhatikan kalimat yang diberi garis bawah. Tajirun ghaniyun. Syurtiyun jadidun. Sayyadun faqirun. Baitun saghirun. Mudirun qadimun. kalimat yang diberi garis bawah itu adalah contoh kalimat dengan susunan man'ud dan na'at. Susunan man'ud dan na'at. Apa itu man'ud dan apa itu na'at? Man'ud itu kata atau isim, kata yang disifati. Man'ud itu kata yang disifati. Na'at itu sifat. Na'at itu sifat. Tajirun ghaniyun, pedagang yang kaya. Pedagang yang kaya. Syurtiyun jadidun, polisi yang baru. Sayyadun fakirun, nelayan yang fakir. Baitun saghirun, rumah yang kecil. Mudirun qadimun, kepala sekolah yang lama. Susunan man'ud dan na'at. Man'ud terletak sebelum na'at. Sebelum na'at. Berarti man'ud dulu, kemudian na'at. Itu urutannya. Man'ud, kemudian na'at. Man'ud adalah kata yang disifati, sementara na'at adalah sifatnya. Sifatnya. Terkadang dalam bahasa Indonesia diartikan dengan atau diberi arti yang. Antara man'ud dan na'at diberi kata yang. Pada saat menerjemahkan. Terkadang demikian. Tajirun ghaniyun, pedagang yang kaya. Dan terkadang juga bisa dihilangkan tanpa menggunakan arti tambahan yang. Rumah besar. Artinya rumah yang besar. Pelajar baru. Artinya pelajar yang baru. Kemudian kita perhatikan dua kata ini. Tajirun ghaniyun. Susunan man'ud dan na'at. Susunan man'ud dan na'at. Sepintas mirip dengan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Hampir mirip dengan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Tapi ada perbedaannya. Kalau susunan man'ud dan na'at, susunan man'ud dan na'at, na'at harus mengikuti man'udnya. Na'at, kata sifat harus mengikuti kata yang disifati. Na'at harus mengikuti man'udnya. Mengikuti dalam hal apa? Mengikuti dalam hal yang pertama, nanti akan disebutkan sih, cuma nggak apa-apa kita jelaskan sekarang. Yang pertama dalam hal mudzakkar atau muannats. Mudzakkar atau muannats. Kalau man'udnya mudzakkar, na'at juga harus mudzakkar. Na'at juga harus mudzakkar. Contoh, tajirun ghaniyun. Tajirun mudzakkar. Maka na'atnya juga harus mudzakkar, ghaniyun. Tidak boleh disebut atau tidak boleh diganti menjadi tajirun ghaniyatun. Ghaniyatun. Na'atnya ghaniyatun. Sementara man'utnya tajirun. Tajirun mudzakkar, ghaniyatun mu'annas. Maka tidak sesuai, tidak tepat, tidak benar. Kecuali kalau man'udnya mu'annas. Nanti akan ada contoh mu'annasnya pada pelajaran berikutnya. Ya, man'ud, na'at mengikuti man'ud dalam hal mudzakkar atau mu'annas. Kalau man'udnya mudzakkar, na'at juga harus mudzakkar. Kalau man'udnya mu'annas, maka na'at juga harus mu'annas. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan susunan mudhaf. Mudhaf ilaih. Berbeda dengan susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya ialah mengikuti man'ut pada harokatnya juga. Pada harokatnya. pada harokatnya. Kalau man'utnya berharokat dhammah, tanwin misalkan, maka na'atnya juga harus sama. Harus sama. Tajirun ghaniyun. Tidak boleh dibaca tajirun ghaniyan. Atau tajirun ghaniyin. Beda harokat. Ini tidak bisa. Tidak bisa. Berbeda dengan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Karena masih ada pembahasan tentang na'at dan man'ut pada pelajaran berikutnya, maka kita cukupkan sampai situ dulu. Ya, materi atau kaidah lainnya insya Allah kita jelaskan pada pelajaran berikutnya. Jadi berkaitan dengan pembahasan susunan man'ut dan na'at, yang perlu kita fahami sekarang ialah arti dari man'ut dan arti dari na'at. Man'ut adalah kata yang disifati, na'at adalah kata sifatnya. Kemudian posisinya man'ut dulu, kemudian na'at. Man'ut dulu, kemudian na'at. Kemudian yang ketiga, yang perlu difahami, ada perbedaan antara susunan mudhaf dan mudhaf mudhaf ilaih dan susunan man'ut na'at. Man'ut na'at. Susunan mudhaf mudhaf ilaih sudah lewat pembahasannya, hukum-hukumnya bagaimana. Susunan na'at atau man'ut dan na'at, tadi kita sebutkan, na'at harus mengikuti man'utnya. Na'at harus mengikuti man'utnya. Kalau man'ut mudzakkar, na'at juga harus mudzakkar. Kalau man'utnya mu'annas, na'at juga harus mu'annas. Dan seterusnya. Tayyib. Itu yang perlu difahami untuk pelajaran malam hari ini. Insya Allah akan ada pembahasan berikutnya berkaitan dengan man'ut dan na'at. Bi'idnillahi azza wa jalla. Tayyibar kalau fikum. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak Ustaz. Nah. Silakan. Al-Akh Abu Syifa ya. Fadal. Ustaz. Di apa namanya, nama negara Amerika, Amerika dengan Jepang, Al-Yabani, itu ada yang pakai alif, Al-Yabani pakai alif lam, Amerika kok enggak, itu kaidahnya gimana tuh? Ya, itu sesuai dengan nama negara masing-masing gitu penyebutannya. Ya, itu penamaan negara dan pengucapan orang Arab bagaimana. Tidak ada kaidah tertentu. Naam. Naam Ustaz. Taib, ada yang lain? Naam Ustaz. Naam, silakan. Al-Akh Syaba Abu Saufa. Kalau untuk yang isim maksur tadi, berarti secara umum ya Tad, untuk apa huruf terakhir berakhiran alif, baik itu tegak atau bengkok, itu tidak ada perubahan harokat gitu ya Tad, untuk harokat terakhirnya Tad. Nah betul, secara umum. Jadi misalkan Afrika gitu juga terakhir huruf harokatnya juga fathah juga ya Tad? Nggak ada fathah harokat terakhirnya. Oh maksudnya ini di Afrika? Ya. Yeah. Apa huruf terakhirnya? Huruf terakhirnya kan alif. Apakah ada harokat di atas alif? Tidak ada. Itu maksudnya. Yeah, yeah. Nah, kenapa selalu kita dapati berharokat fathah sebelum alif. Ya kan? Amerika, Afrika, Malaysia, Indonesia, Jakarta, Mustashfa, Isa, Musa. Semuanya berharokat fathah sebelum alif. Jika kita perhatikan, sebelum alif, semuanya berharokat fathah. Kenapa? Karena memang harokat yang sesuai dan yang cocok dengan alif adalah fathah. Itu nanti akan ada pembahasannya di ilmu sorof. Yang cocok ialah fathah. Kalau diganti dengan dhammah saja, sulit kalau diganti dengan dhammah. Indonesia, lah itu gimana alifnya? Nggak kebaca. Amriku. Yang cocok dengan dhammah adalah waw. Yang cocok dengan harakat kasrah adalah ya. Nah, itu tadi faedah tambahan. Kenapa kita dapati isim maksur harakat sebelum alif itu mesti fathah. Ya, mesti fathah. Jawabannya karena untuk mencocoki dan menyesuaikan huruf alifnya. Karena huruf alif, harakat yang sesuai dengannya ialah al-fathah. Jadi ini kaidah secara umum. Isim maksur ialah semua isim yang huruf terakhirnya adalah alif. Huruf terakhirnya alif. Dan itu tidak ada harakatnya. Tidak ada harakatnya. Naam, barakallahu fiik. Dapat difahami, Akh Abu Sofa? Ustaz, paham Ustaz, jazakallahu khair. Wa anta jazakallahu khair. Ada yang lain? Naam, insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini. Dilanjut kembali insyaallah pada pertemuan berikutnya, masih membahas tentang al-man'ud wa na'at dan latihan-latihannya. Bi'idnillahi azza wa jal. Allahu a'lam bis-shawab. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.